Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمين مسلمات معشر الأحبة جمع صلاة مغرب مسجد جامع رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan malam kali ini kita bertemu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang besar, demikian pula ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, membahas keindahan syariatil Islam ini adalah pembahasan yang penting yang kita butuhkan dan merupakan salah satu upaya agar kita yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatud dinil Islam bertambah kokoh, bertambah kuat, istiqamah alal Islam, al-thabat alaihi. Dan bagi mereka yang belum memasuki, memeluk agama Islam, untuk segera melihat keindahan agama Allah subhanahu wa ta'ala min khilali syari'atihi, dari sela-sela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun an-ni'amu kulluha, semua nikmat itu tidak berharga, tidak bernilai dikala tidak diiringi dengan nikmatul Islam yang ada pada diri kita. Maka untuk itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengan segala keterbatasan membahas indahnya syariatil Islam dalam beberapa menit ke depan. Tentunya kita tidak akan bisa menyeluruh membahas indahnya syariatil Islam, namun paling tidaknya kita menyentuh hal-hal yang kita anggap penting dalam bab ini. Syariah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala suratil Jathiyah ayat ke-18, Allah berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ wallahu waliyul mu'minin. Kemudian kami Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatmu di atas syariah, di atas ajaran, di atas aturan, alal minhaj, alal amr, ala syariah, minal amr, min amrillah, fattabi'ha, maka ikutilah, pegang teguhlah, amalkan dalam keseharian kalian, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan engkau wahai Nabi, wahai umat, jangan ikuti aturan hidup, tata cara hidup, pegangan hidup yang itu semua selain syariatil Islam, ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, hawa nafsu mereka yang tidak mengerti. Syariatul Islam, aturan-aturan Islam memiliki keunggulan, memiliki keunggulan. Keunggulan yang pertama, khasiyatur rabbaniyah. Syariatul Islam ini benar-benar diatur, benar-benar dirancang oleh Rabbuna Jalla wa'ala, Allahu Subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, Al-Hakim, yang maha luas ilmunya, yang bijak aturan-aturannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengerti siapa kita, paling mengerti kemampuan kita, paling mengerti kebutuhan kita. Sehingga jangan ragu sedikit pun, syariatul Islam adalah sebaik-baik aturan hidup. Karena dari sisi sumbernya, dari zat yang maha berilmu, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih berilmu dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti kita, mengerti kekuatan kita, mengerti batasan-batasan kita. Al-Hakim, dan sangat bijak. Al-Ghani, yang maha cukup dan tidak membutuhkan. Sehingga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kepentingan di belakangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatur aturan-aturan karena ada maslahat ataupun kebaikan ataupun kepentingan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya murni, tulus, karena Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Rahmatan lil Ibad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, pemilik, pengatur, ya, pemberi, pemberi rizki. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kasih sayang. Allah tidak ngawur-ngawur menciptakan kita, dirancang dengan sangat baik, terkhusus manusia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan yang sangat baik. Rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, tampan, sesuai kebutuhan. Mulutnya satu, kupingnya dua, hidungnya satu, matanya indah dipandang, fungsional. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan aturan-aturannya dibangun di atas kasih sayang. Maka jangan ragu, semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, akidatan, baik akidahnya, ibadatan, ibadahnya, wa muamalatan, semuanya dibangun di atas kasih sayang. Ini keunggulan yang pertama, keunggulan syariatul Islam. Indahnya syariatul Islam, kita tidak pernah ragu, karena yang membuat, yang mengatur adalah Rabbuna Jalla wa'ala, Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, a'lamul alimin, wa ahkamul hakimin, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengerti apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, sehingga aturannya dibuat seadil mungkin, sebagus mungkin, semaslahat mungkin. Demikian. Kemudian manusianya, tabai'uhum, ya, wasajiyatuhum, wajibillatuhum, tabiat mereka, sifat dasar mereka benar-benar diketahui secara menyeluruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariatnya begitu sangat indah. Li suduriha minallah alladhi huwa bikulli syai'in alim. Karena muncul dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian keunggulan yang kedua. Keunggulan yang kedua, yang ini merupakan salah satu keindahan syariatil Islam, mura'atul fitrati wa hajatil insan. Syariat Islam sangat memperhatikan fitrah manusia, sangat membutuhkan kebutuhan manusia. Artinya syariatul Islam tidak berat, karena sesuai fitrah as-salimah yang lurus. Syariatul Islam selalu menjawab kebutuhan kita. Kebutuhan manusia selalu ada jawabannya, solusinya ada di dalam syariatul Islam. Dalam semua hal, dalam semua hal, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'at tashri'atuhu muwafiqatan lil fitrah munazzimatan laha wadi'atal hudud wadawabitul kafila bistiqamatiha wa'adamin hirafiha. Syariatul Islam dibangun di atas fitrah manusia, tertata rapi, tepat, lurus, sesuai garis manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallah allati fataran nasa alaiha. Fitrah, fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, penggantian pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ikhwatal kiram, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Sehingga manusia ketika menjalankan syariatul Islam tidak akan berat, karena sesuai, lurus dengan fitrahnya, ya, dengan fitrahnya, dengan nalarnya, dengan apa yang dia bisa cerna, tidak berat. Akidatan, secara akidahnya begitu sangat rapi, dimulai dari al-imanu billah, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah yatadammanu al-imanu biwujudillah wal-imanu birububiyatillah wal-imanu biasmaihi wa sifatih wal-iman biuluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita mencoba melihat bagaimana akidatul Islam mengajarkan kita mengimani adanya Allah, kita mengimani adanya Allah, ini sangat sesuai dengan fitrah. Karena tidak mungkin manusia ada kecuali ada penciptanya. Karena sesuatu yang tidak ada tidak akan mungkin menciptakan. Ya, fa innal adama la yujidu wujuda. Karena yang sesuatu yang tidak ada itu tidak akan mungkin mewujudkan. Maka orang komunis, orang ateis, orang-orang yang sombong, tidak mau mengakui adanya pencipta, tidak mungkin lurus dengan fitrahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir di dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka orang-orang kafir diciptakan tanpa pencipta? Am humul khaliqun? Kalau mereka mengiyakan, iya, tidak ada pencipta, jelas batil. Karena tidak mungkin ada sesuatu kecuali ada yang mengadakannya. Ya udah, opsi kedua, am humul khaliqun, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka. Ini juga sangat tidak mungkin. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, atau apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Am humul khaliqun, atau mereka balla yuqinun, mereka sebenarnya tidak yakin untuk menetapkan tidak ada pencipta. Karena memang tidak lurus, tidak bisa dinalar. Berat orang untuk orang berpikir tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena ketika Nabi Musa berdialog dengan Firaun, ya, ketika Nabi Musa memperkenalkan siapa Allah, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabbku itu adalah Rabb kalian wahai Firaun, dan Rabbnya orang-orang yang terdahulu. Maknanya apa? Maknanya tidak mungkin, tidak nalar, tidak fitrah. Kalau engkau mengaku sebagai Tuhan wahai Firaun, ketika kamu kecil, ketika kamu belum lahir, apakah orang-orang sebelummu tidak punya Tuhan? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, kata Nabi Musa. Sehingga Fir'aun buhitat. Fir'aun tidak bisa bicara lagi, hanya bisa mencerca, hanya bisa merendahkan Nabi Musa, mengancam Nabi Musa, ya. Kalau kamu tetap seperti itu wahai Musa, kami akan penjarakan kamu, kami akan siksa kamu wahai Musa. Direndahkan statusnya. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Wahai masyarakatku, aku lebih baik atau Musa ini, dia bukan dari suku yang dimuliakan dan juga bukan orang yang punya jabatan, tidak memiliki harta yang banyak, saya rajanya Mesir. Sehingga dari sisi akidatan, al-imanu billah, syariat Allah sangat indah, mudah dipahami, enak dicerna. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani uluhiyatillah. Ini juga sesuai nalar. Karena yang namanya ilah itu harus satu dan hebat, tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Sekarang kita lebih sulit untuk berpikir dan mencerna Tuhan itu tiga. Tuhan itu berbilang. Tuhan itu banyak. Maka Tuhan itu pasti Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nyaman kita mengimani itu tuh nyaman. Ya, kenapa? Karena barakallahu fikum, itulah syariatul Islam sesuai garis fitrah manusia. Fitrah manusia. Naam, rububiyatillahi subhanahu wa taala. Demikian pula rububiyatillah, kita lebih nyaman untuk meyakini bahwa pencipta itu satu, pengatur itu satu, pemilik itu satu. Karena tidak ada enam tabrakan kepentingan, tidak ada perang kepentingan kalau Tuhannya itu satu, dan mudah untuk dinalar. Mudah untuk dinalar. Maka Allah berfirman, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada ilah-ilah selain Allah, pasti rusak. Karena ilah yang ini punya kebutuhan, ilah yang ini punya kebutuhan, yang ini mengatakan haram, yang ini mengatakan halal, yang ini ya kamu mati dulu, yang ini jangan mati dulu. Kepentingannya apa? Bertabrakan. Hujan, oh jangan hujan. kemarau, oh jangan kemarau. Tabrakan kepentingan, sulit untuk kita yakini itu. Maka al-imanu billah, juga al-imanu bi asma'illah wa sifatih. Ya, kita lebih sulit ketika mengikuti mereka, orang-orang yang tidak mengimani asma'illah wa sifatih. Ya, karena setiap sesuatu yang ada pasti ada sifatnya, minimalnya adalah ada. Ini misalnya aqua ini, ini karena ada sifatnya lonjong, ya lembek, ya lentur. Mereka yang tidak mengimani Allah punya asma'illah wa sifatih, sama saja meyakini tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada, dan berat. Ya, dan berat. Ini kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini dari sisi apa? Akidatan. Ya, sesuai fitrah, mudah. Dari sisi ibadatan juga sama. Dari sisi ibadatan juga sama. Kemudian keunggulan berikutnya, al-ittiradu wal-umum. Syariat Islam itu indahnya adalah al-ittiradu wal-umum, berlaku untuk umum. Tidak ada istilah ini kasta ini hukumnya ini kasta ini hukumnya ini. Tidak ada istilah ma'rifat, hakikat, ini itu, ndak. Semuanya sama. Bertambah tinggi kedudukan orang, bertambah dituntut untuk menjalankan syariatul Islam. Maka karena itulah Nabi SAW tidak pernah terlihat meremehkan syariat Allah dalam keadaan beliau orang yang dijamin masuk surga. Tingginya seperti apa Nabi kita Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun salat malam sampai pecah kakinya. Ya. Tidak kemudian saya nabi sudah jelas masuk surga, ya. Syariatnya tidak mengenai kami lagi. Ya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marratan. Aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih dari 70 kali. Wa fi riwayatin 100 marrah, 100 kali. Jadi beliau setinggi itu pun tetap merasa berkewajiban untuk menjalankan syariatillah subhanahu wa taala. Maka termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman, adalah ketika seseorang meyakini adanya pihak-pihak yang boleh keluar dari syariatil Islam sebagaimana Khadir keluar dari syariatu Musa. Syariah Musa ini termasuk pembatal keislaman. Sehingga kita harus meyakini Islam itu menyeluruh, berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang, ya. Termasuk sholat. Apakah wajib juga untuk orang kafir? Benar. Orang kafir itu wajib sholat. Tapi ketika sholat tidak sah kecuali masuk ke dalam agama Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, enggak itu nabi-nabi yang terdahulu ataupun yang belakangan, ya, menyebutkan dosa-dosa mereka selain kekufuran. Contoh kaumnya Nabi Syuaib, walaupun ini bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Timbangan yang mereka tidak adil, at-tadfif. Dosa kan ini? Ketika orang menimbang curang kan dosa. Wa uful kaila wal mizana bil qist, hendaknya kalian memenuhi timbangan kalian dan takaran kalian. Disebutkan ini karena ini adalah dosa ketika dilakukan. Ya. Jadi mereka kufur bukan karena dosa besar ini, namun karena mereka belum mengakui siapa Allah, kemudian tidak mau masuk ke dalam agama al-Islam. Jadi yang ketiga, indahnya syariatul Islam itu al-ittiradu wal-umum. Ya. Menyeluruh, tidak ada yang diistimewakan. Tidak ada yang diistimewakan, ya. Umum. mau jin, manusia, semuanya berkewajiban menjalankan syariatul Islam. Adapun juz'iyat, adapun bagian-bagian beberapa syariatul Islam ada yang khusus, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Nabi boleh menikahi perempuan tanpa mahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam iwahabat, apabila datang menghibahkan dirinya kepada wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, min dunil mukminin, tanpa orang lain dari mukminin. Demikian pula mantan istri Nabi, ummahatul mukminin, tidak boleh dinikahi, khusus ini syariat ini. Adapun nam istri-istri umatnya ketika ditinggal oleh suaminya boleh dinikahi. Boleh apa? Dinikahi. Perempuan misalnya syariatnya ya berbeda dengan lelaki pada beberapa titik, itu bukan berarti syariatul Islam tidak umum. Tidak apa? Tidak umum. Indah, tidak akhirnya tidak ada kasta, tidak ada nasab. Loh, saya ini turunan Nabi loh. Kalau turunan Nabi berarti punya khusus. Ya saya ini orang Arab, beda. Saya ini. Umum. Naam. Tidak merah, tidak putih, tidak hitam, ya, tidak kuning, semua banil bashar berkewajiban menjalankan syariah al-Islam. Naam. Kemudian keunggulan syariatul Islam berikutnya adalah al-thabat. Al-thabat yakni kokoh, tidak akan terubah-rubah. Tidak akan apa? Terubah-rubah. Kalau ada yang bertanya, kenapa sekarang banyak orang menisbatkan kepada Islam tapi keyakinannya berbeda, cara ibadahnya berbeda, corak berwarna-warni? Kita jawab, pasti ada. Min kulli khalafin uduluhu, setiap orang yang terus membawa al-haq, kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, akan terus-menerus ada. Sehingga kita tidak boleh pesimis. Ini kan jarak kita dengan Nabi sudah jauh, 1445 Hijriah sekarang ini, 2023. Jadi syariatul Islam ini berubah-rubah, betul. Sudah banyak muncul as-subul, fatafarraqa bikum an sabilih. Banyak sekali corak dan warna. Orang semuanya mengaku Islam. Inilah Islam yang benar, inilah Islam yang sesuai sunnah. Tapi jangan pesimis. Tetap akan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala datangkan mujaddidan li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami sungguh yang akan menjaganya. Sehingga Al-Qur'an secara lafzan mahfuz, secara lafaz terjaga. Bahkan kitab suci yang dihafal Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab lain yang dianggap suci dalam keadaan sudah dirombak-rombak, belum tentu ada yang menghafalnya seutuh 100%. Tapi kalau abnaul muslimin, banatul muslimin, anak-anak kita hafal 30 juz, banyak. Hafal 20 juz, hafal 10 juz. Ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nan, dan maknanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an secara makna, tafasirahu, tafsir-tafsirnya. Para ulama membuat dan berkarya usulun fit tafsir, prinsip-prinsip di dalam menafsirkan, yang itu adalah sesuai dengan bimbingan salafina salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Dibahas di situ apa makna ayat makkiyah, apa makna madaniyah, ya, pembahasan dhamir al-idhar fi mawdi'il idmar, ada pembahasan tikrarul qasas, kenapa diulang-ulang kisah di dalam Al-Quran, ya, karena itu menyangkut pemahaman. Dibahas juga asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, karena itu menyangkut bagaimana seseorang ingin menyeluruh memahami Al-Quran dengan mempelajari siratin nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, karena Nabi adalah wujud nyata Al-Quranil Karim, wujud nyata pengamalan Al-Quran Al-Karim, kana khuluquhul Quran. Jadi apa yang setelahnya, indahnya syariatul Islam, as-sabat, apa? As-sabat, dijamin, dijaga, tidak ada tabdil, tidak ada penambahan dan pengurangan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikannya nyata meninggalkan di tengah-tengah kita tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, di antara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan Al-Quran Ustaz. Tayyib, sekarang ahadith, ahadith juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu takut. Hadithun sahih itu sudah ada ring dan syarat-syaratnya, yaitu binaklin adlin tamid dhabti muttasilis sanad ghaira muallalin wala syadz. Yang pertama, dengan penukilan orang soleh, orang soleh, orang soleh, orang soleh, orang soleh, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamid dhabti, kuat tulisannya dan kuat hafalannya. Ini orang kuat hafalannya, ini enggak pelupa, sampai Nabi alaihi salatu wasallam. Mutasili sanad, nyambung sanadnya. Memang ini berguru dengan guru yang ini, berguru dengan berguru yang ini. Maka Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala mensyaratkan hadis sahih dengan apa? Thubutul luqi. Harus, ya, seorang murid bertemu gurunya, harus bertemu, tidak hanya sezaman. Kalau Imam Muslim memberi syarat apa? Imkaniyatul luqi, kemungkinan bertemu. Kalau Imam Bukhari harus bertemu, ya, kemungkinan bertemu itu ya, misalnya sama-sama orang Yaman, sama-sama orang Saudi, sama-sama orang Mesir, sama-sama orang Syam, pada tahun itu terdeteksi mereka berhaji, bisa jadi ketemu di Mekah, itu namanya imkanul luqi. Ghaira muallalin wala syadz. Syarat yang keempat, tidak ada illah penyakit di dalam hadis tersebut, lafdzan wasanadan, nam wala syadz, dan tidak ada keanehan. Sehingga hadithun Nabi juga terjaga. Juga apa? Terjaga. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berjanji menjaga Al-Quran, sedangkan Al-Quran ditafsirkan dengan hadith, pasti hadith juga dijaga. Pasti hadith juga dijaga. Naam. Kemudian keunggulan berikutnya, al-ismatu minat tanaqud wal ikhtilaf. Syariatul Islam itu tidak akan kontradiktif, tidak akan berbenturan, tidak mungkin, ya. Pasti injisam, intizam, tawafuk, wa adamul ikhtilaf. Sejisim, teratur, sesuai, saling menguatkan, dan tidak berselisih. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, merenungi, membaca dengan seksama, diresapi, dan seandainya Al-Qur'an dari sisi selain Allah, pasti mereka akan menemukan di dalamnya benturan-benturan yang sangat banyak. Karena memang ciri khas kebatilan itu kontradiktif. Ciri khas kebatilan itu apa? Kontradiktif. Yang paling kontras, yang paling terlihat dari sebuah kebatilan adalah apa? Berbenturan. Katanya gini, kok begini ya? Katanya seperti ini, kok seperti ini? membuat orang bingung. Adapun syariatul Islam, la abadan. Meskipun orang Yahudi, orang munafik selalu ya memanfaatkan celah-celah kesempatan untuk membenturkan Islam, selalu itu semua terbantahkan. Selalu itu semua apa? Terbantahkan. Begitu Nabi alaihi salatu wasalam menikah pada istri yang kelima, geger. Muhammad yukhaliful Quran, Muhammad menyelisih Al-Quran, katanya empat saja. Ya, itu biasa munafikin. Yuz'ij, yushakkik, yuttarib, membikin goncang, membikin huru-hara. Karena tidak memahami mana yang khusus, mana yang umum. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu, tidak ada kontradiktif. Oleh karenanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat ini baca Al-Quran, kok kelihatan, kok ini ayatnya kayak berbenturan ya? Pertama kali sikapnya adalah yakini tidak mungkin kontradiktif. Yang kedua, jangan dipikir sendiri. Su'alu ahlil ilm, datang kepada ahlul ilmi, ditanyakan. Ya, ditanyakan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha yaghfirudzunuba jami'a? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Tapi katanya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Katanya syirik tidak diampuni, padahal di dalam surat Az-Zumar katanya mengampuni semuanya. Ini gimana? Ketika kita bingung, kita sampaikan kepada asatidah kita, kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, nanti diterangkan. Oh, maksudnya mengampuni seluruh dosa di saat bertobat sebelum meninggal. Satu. Yang kedua, mengampuni seluruh dosa di bawah kesyirikan apabila meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat. Kan jadi jelas. Oh, enggak berbenturan ya? Iya, enggak berbenturan. Tidak akan mungkin berbenturan. Jadi kalau kita melihat adanya Al-Quran, adanya hadis, seperti ada benturan, kita harus meyakini tidak benturan. Yang kedua, bertanya dan menuntut ilmu. Adapun ahadis, dicek dulu sanadnya. Dicek dulu sanadnya. Oh, saya enggak punya perangkat. Tanya kepada ahlul ilm. Ini hadis ini bagaimana keabsahannya? Hadis ini bagaimana keabsahannya? Bagaimana para ulama menjelaskannya? Berapa menit lagi ini? Kemudian yang setelahnya, keunggulan syariatul Islam, keindahan syariatul Islam tidak akan mungkin tercampuri hawa nafsu. Yang saya bahasakan di depan tadi, tidak akan ada kepentingan. Tidak akan ada apa? Kepentingan. Ya. Kalau manusia bikin peraturan, itu kadang-kadang ada kepentingan. Sampai kita ketika musyawarah, kadang-kadang ada kepentingan. Menentukan bangun masjid di mana gitu ya. Ini bagusnya bangun masjid di mana ini? Terus kita di rapat bilang, "Oh, bagusnya bangun masjid itu di daerah sini." Ya. Kemudian kita memberikan alasan-alasan. Padahal ada alasan yang disembunyikan, perkumah. Ya. Dia paham, ini kalau terbangun masjid di sini, saya tidak terlalu jauh. Kelihatannya di musyawarah, dia memberikan, bagusnya bangun masjid itu yang dekat dengan ini prospek. Ya. Padahal di belakangnya, dan juga dekat rumah saya. Ya. Kan cuma gak patut gitu loh, kalau dia mengemukakan gitu. Kalau syariatul Islam tidak ada kepentingan. Tidak ada sesuatu yang diharapkan kecuali kebaikan banil bashar, manusia ini tertata, rapi, setelah diberi fisik, diberi ruh, Allah Subhanahu wa taala tata kehidupan mereka agar bahagia di dunia, di kuburan dan di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna." Al-Mu'minun ayat 71. Dan seandainya kebenaran itu disetandarkan dengan hawa nafsu mereka, niscaya langit-langit dan bumi akan rusak beserta yang ada di dalamnya. Kalau peraturan ya dibuat dengan atas kepentingan beberapa pihak, ini akan tidak cocok untuk yang lain. Ya enggak? Iya. Islam enggak seperti itu. Tenang saja. Islam menyeluruh, tidak ada hawa nafsu padanya. Kemudian yang terakhir. Terakhir ya. Khasiyatul intibab. Syariatul Islam itu ya, tepat. Tepat ini sulit. Ya, membuat aturan kok tepat. Untuk dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat selalu relevan. Selalu apa? Relevan. Tidak melihat zaman, tidak melihat tempat, selalu tepat. Itu indahnya syariatul Islam. Menjaga agama seseorang, menjaga jiwa seseorang, menjaga harta seseorang, menjaga kehormatan seseorang, menjaga akal seseorang. Daruriyat, yang ini merupakan kebutuhan darurat. Kita kalau gak punya harta bingung, kita kalau gak punya nyawa bingung, kita kalau gak punya agama bingung, kita kalau gak punya kehormatan bingung, ya kita kalau barakallahu fikum tidak memiliki akal juga bingung, ya barakallahu fikum. Sudah adzan ya, sudah adzan. Barakallahu fikum. Mungkin ini ya yang kita bahas di kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan kita kokoh istiqamah alal khair, alal sunnah, alal Islam sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang belum masuk ke dalam agama Islam segera masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam." Sungguh sangat beruntung orang yang diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.